Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Suatu hari ketika Ali sedang berada dalam pertempuran, pedang musuhnya patah dan orangnya terjatuh. Ali berdiri di atas musuhnya itu, kemudian meletakkan pedangnya ke arah dada orang itu. Ali pun berkata, "Jika pedangmu berada di tanganmu, maka aku akan melanjutkan pertempuran ini. Tetapi karena pedangmu patah, maka aku tidak akan menyerangmu." "Kalau aku punya pedang saat ini, aku akan memutuskan tangan-tanganmu dan kaki-kakimu." "Baiklah kalau begitu." Kemudian Ali menyerahkan pedangnya ke tangan orang itu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah aku ini musuhmu?" Ali memandang tepat di matanya dan berkata, "Kamu bersumpah kalau memiliki sebuah pedang di tanganmu, maka kamu akan membunuhku. Sekarang, kamu telah memiliki pedangku. Karena itu, maju dan seranglah aku." Namun pada kenyataannya, orang itu tidak mampu. "Di dalam agama Allah, tidak ada perkelahian dan permusuhan antara kamu dan aku. Kita bersaudara. Perang yang sebenarnya adalah perang antara kebenaran dan kecurangan kebijakanmu, yaitu antara kebenaran dan dusta. Engkau dan aku sedang menyaksikan pertempuran itu. Engkau adalah saudaraku. Jika aku menyakitimu dalam keadaan seperti ini, maka aku harus mempertanggungjawabkan pada hari kiamat. Allah akan mempertanyakan hal ini kepadaku." "Inikah cara Islam?" "Ya, ini firman Allah yang Maha Kuasa." "Ajarkan aku syahadat." "Baiklah, ikuti kata-kataku. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang ada selain Engkau, ya Allah." "Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang ada selain Engkau, ya Allah." Hal yang sama terjadi pada pertempuran berikutnya. Ali menjatuhkan lawannya, meletakkan kakinya di atas dada orang itu, dan menempelkan pedangnya ke arah leher orang itu. Tetapi sekali lagi, dia tidak membunuh orang itu. "Mengapa kau tidak membunuh aku? Aku adalah musuhmu. Mengapa kamu hanya berdiri saja?" Mulanya Ali menjadi marah. Tetapi kemudian, dia mengangkat kakinya dari dada orang itu dan menarik pedangnya. "Aku ini bukan musuhmu. Musuh yang sebenarnya adalah sifat-sifat buruk yang ada di diri kita. Engkau adalah saudaraku, tetapi engkau meludahi mukaku. Ketika engkau meludahi mukaku, aku menjadi marah dan keangkuhanku datang kepadaku. Jika aku akan membunuhmu dalam keadaan seperti itu, maka aku akan menjadi seorang yang berdosa. Seorang pembunuh, aku akan menjadi seperti orang yang aku lawan. Perbuatan buruk itu akan terekam atas namaku. Itulah sebabnya aku tidak membunuhmu." "Kalau begitu, tidak ada pertempuran antara kau dan aku." "Tidak, pertempuran adalah antara kearifan dan kesombongan, antara kebenaran dan kepalsuan. Meskipun engkau telah meludahiku dan mendesakku untuk membunuh, aku tidak boleh." "Dari mana datangnya ketentuan semacam itu?" "Itulah ketentuan Allah. Itulah Islam." Dengan segera, orang itu tersungkur di kaki Ali dan dia juga diajari dua kalimat syahadat. "Meski tak layak ku harap debu cintamu, meski begitu hina ku bersimpu." Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Kisah-kisah.